Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan das ke-72, ya. As-salis al-fi'lul mudhari'u wa bina'uhu. Itu fi'il mudhari' dan tanda binanya. Al-aslu fil fi'lil mudhari'i an yakuna mu'raban kama sayati syarhuhu, itu secara asal fi'il mudhari itu mu'rab sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa la yakunu al-fi'lu al-mudhari'u mabniyan illa idza tasarat bihi nun niswati aw nun at-tawkidil mubasharah. Dan fi'il mudhari itu mabni kecuali ya, dan fi'il mudhari itu tidak mabni ya, kecuali dia ya, bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung, maka dia mabni. Wa yubna al-mudhari'u ala, dan fil mudhari itu mabni ya, pertama ala sukun idza tasalat bihi nun niswah, jika bersambung dengan nun niswah, misalnya hunna yashkurna. Ya, kemudian alal fathi idza tasalat bihi nun taukidi ittisalan mubasyaran. Ya, jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Misalnya la yashkuranna, ya la yashkuranna. Idza lam yattasil al fi'lu binun taukid ittisalan mubasyaran bi anna kana musnadan ila alif isnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati aw nunin niswati kana mu'raban fil halatis salasi. Ya, jika fi'ilnya itu tidak bersambung dengan nun taukid ya secara langsung, ya, ya maksudnya fi'il tersebut ya diisnadkan kepada alif, ya disandarkan kepada alif isnain waw jamaah ya mukhatabah atau nun niswah, maka dia fi'ilnya itu menjadi mu'rab pada tiga keadaan. Al-ula, yang pertama, ya, jadi fi'il tersebut ya, fi'il tersebut tadi dikatakan dia mu'rab ya. Jadi kana mu'raban fil halati as-salasi. Jadi kalau tadi musdad dengan alif isnain, kemudian waw jamaah ya mukhatabah ya, kemudian nun niswah, maka fi'il tersebut mu'rab pada tiga kondisi yang pertama gitu ya. Maksudnya fil halatis salasi al-ula gitu. Pada tiga kondisi yang pertama yaitu alif isnin, wawul jamaah, dan ya mukhatabah. Wa mabniyan ala sukun, dan mabni dengan tanda sukun fi fil halatil akhirah, ya pada kondisi yang terakhir berarti yang ada nun niswahnya, litisalihi binunin niswah ya, karena bertemu dengan nun niswah. Misal contohnya la tansuran ya, la tansuranni, jadi la tansuranni az-zalima, jangan sekali-kali kalian berdua menolong orang zalim itu. La tansuranni adh-dhalima. Kemudian la tansuranna adh-dhalima. Janganlah sekali-kali kalian laki-laki ya menolong orang zalim itu. Jadi aslinya itu la tansurunna gitu. Tapi jadinya la tansurunna. Aslinya la tansuruna, kemudian kemasukan nun taukid. Jadi la tansurunna, karena wawnya itu sukun, ya bertemu dengan nun sukun ya, maka akhirnya wawunya hilang ya, wawunya hilang. Kemudian selanjutnya la tansurinna az-zalima, janganlah sekali-kali kalian perempuan ya, janganlah sekali-kali kamu perempuan menolong orang zalim itu. Aslinya la tansurina, menjadi la tansurinna ya, karena ya-nya sukun ya, bertemu dengan non sukun maka ya-nya hilang. Ya, maka al-fi'lul ala mudhari'u fi hadhihi al-amzilah, maka fi'il mudhari' pada contoh ini muttasilun binunit taukid, bersambung dengan nun taukid, walakinnahu mu'rabun, akan tetapi mu'rab li isnadihi ila alifil isnain wa wawil jama'ati wa ya'il mukhatabah. Ya, dia mu'rab karena dia disambungkan kepada alif isnain ya, diisnadkan kepada alif isnin, wa jamaah, dan ya mukhotobah. Ya, kemudian mislu contoh yang lain, la tansurnani az-zalima, janganlah sekali-kali kalian ya perempuan menolong orang zalim itu. Al-fi'lul al-mudhari'u muttasilun bi nunit taukid. Jadi fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun taukid. Wa huwa mabni, tapi dia mabni. Ya. Kenapa? Alal fathi li isnadihi ila nunin niswah. Mabni dengan tanda fathah karena dia bersambung dengan nun niswah. Wa yulahadhu annahu qad zidat ya alifa alifu bai alifun baina nunin niswah wa nunit tawkidi litafriqi bainahuma ya. Dan perlu dilihat bahwasanya ya dalam contoh la tansurnani az-zalima itu ada alif tambahan di sana ya, antara nun niswah dan nun tawkid sebagai pemisah ya, sebagai pemisah antara keduanya. Karena nggak boleh ada tiga huruf ya serupa berurutan ya, maka dipisah dengan alif. Seperti itu. Malhudhah yaitu catatan. Nunut tawqidi nunun ya talhaqu akhiruhul nun tawqid itu adalah ya nunun talhaqu akhiral mudhari'i au akhiral amri bisyurutil mawdhuhati mudhihati ba'dan ya ba'da. Jadi nun taukid itu adalah nun yang dia menempel pada akhir fil mudhari' au akhiral amri atau akhir fil amr dengan syarat bisyurutil mudhihati ba'da wa hiya nau'ani ya, dengan syarat ya yang akan mudhihah ya yang akan dijelaskan ya setelah ini wa hiya nau'ani, ini ada dua, itu nunun sakilatun yaitu nunun sakilah yaitu wa takunu musyaddadatan maftuhatan mislu la taktubanna uktubanna, yaitu bentuknya nun bertasydid ya. Ya dan dia fathah ya, semisal tadi. Kemudian yang kedua nun khafifah ya, wa takunu sakinatan, ini bentuknya nun sukun ya, contohnya mislu la taktuban uktuban ya, ini ada dua, sakilah dan khafifah. Alhamzatu wa yajibu tawkidul mudhari'i bin nuni idza kana jawaban lil qattasilan bil lamil qasami ya, wajib ya memberi taukid ya pada fiil mudhari ya dengan nun jika sebagai jawab dari sumpah ya dan bersambung dengan lam qasam, contoh wallahi la'ak ya wallahi la ukrimanna al faiza, jadi la ukrimanna al-faiza au ya la ukriman ya au la ukriman. Maka ini harus memberi taukid. Ya. Alba wa yajuzu taukidul mudhari'i bin nuni idza dalla ala talabin. Maka boleh mentaukidkan fi'il mudhari' dengan nun ya. Jika menunjukkan atas satu tuntutan ya wattalabu yashmalul am yashmalul amra wan nahya wal istifhama, dan tuntutan ini bisa perintah, larangan atau bertanya. Misal contohnya liyufiq al-qadirun ya liyufiq. Jadi di sini liyufiq li apa namanya dibacanya berarti liyufiq liyufiqanna al-qadirun gitu ya. Liyunfiqan al-qadirun au liyunfiqanna al-qadiruna. Jadi di sini karena ada lamul amr ya. Liyunfiqanna al-qadirun. Hendaklah orang-orang yang mampu itu berinfak. Ini ada talab. Kemudian la tamdah imra'an atau la tamdah imra'an hatta ya, tujarribahu ya, au la tamdahanna ya. Jadi janganlah engkau memuji ya, la tamdah imra'an hatta tujarribah ya, sampai engkau itu mengujinya. Au bisa juga la tamdahanna la tam dahanna. Ini ada nahi. Kemudian selanjutnya atuwafiqu ala hadzal ra'i, apakah engkau sepakat dengan pendapat ini? Bisa juga atuwafiqanna ala hadzal ra'i gitu ya. Jadi yang tadi aslinya liyumfiq menjadi liyumfiqanna. Kemudian la tamdah menjadi la tamdahanna. Atuwafiqu menjadi atuwafiqanna ala hadzal ra'i. Apakah engkau sepakat kepada pendapat ini? Jim ya, yang C wa yamtani'u tawkidul mudhari'u mudhari'i fi ma 'ada al-halati as-sabiqi dzakaruha. Ya, tidak boleh mentaukidkan fi'il mudhari' pada selain ya keadaan ya, yang telah disebutkan sebelumnya. Misal contohnya tashruqu syamsu kullu sabahin, matahari terbit setiap hari ya. Ya, maka ini tidak ada perintah ya, larangan ya. Ya, dan juga bukan pertanyaan dan bukan sumpah. Maka tidak dilarang untuk mentaukidkan fi'il mudhari ya, pada selain keadaan yang telah tadi disebutkan. Tashruqu syamsu kullu shabah, matahari terbit setiap hari. Nah, itu contohnya, tidak boleh. Ad-dal yajuzu taukidu fi'il amri lidalalatihi ala talab. Boleh memberikan taukid pada fi'il amr ya. Karena fi'il ini menunjukkan kepada tuntutan. Ini berarti otomatis ya boleh ya. Secara mutlak. Karena memang menunjukkan tuntutan. Semisal ya, contohnya mislu athi' walidaik ya. Atau athi'a ya, atau athi'anna walidaik au athi'an, atau juga athi'an. Alha al-fi'lul madhi la yuakkidu binun at-taukid. Fi'il madhi itu tidak ditaukidkan dengan nun taukid. Nah, barakallahu fik. Sampai sini dulu. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.